Katanya Dilan jangan rindu, itu berat, kamu gak akan kuat. Katanya Syuban boleh rindu, asal rindu yeah. rata, fisik sana raka. Bila kita masih ya, bila sama dilan, bukan rindu yang berat, tapi di alam kubur pertanyaan malaikat. Bila sama dilan, bukan rindu yang berat, tapi hari kiamat tidak dapat syafaat.